الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah kita masuk pada bab Adabul Ma'isyah wa Akhlaqun Nubuwah. Kita akan masuk pada bab tentang adab-adab dan akhlak kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaik dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang lainnya juga, dan Allah sendiri yang memujinya juga dalam banyak ayat. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita adalah suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah Allah jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita. Dan di sini insyaallah taala penulis akan menyebutkan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara ringkas ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala i'lam anna adab adh-dhawahir unwanu adabil bawatin. Ketahuilah bahwasanya adab-adab yang lahiriah yang nampak itu adalah merupakan tanda baiknya adab apa yang ada dalam batin seorang. Jadi adab-adab yang lahir ria yang kita bisa lihat itu merupakan cerminan daripada apa? Adab batinnya. Wa harakatil jawarih samaratul khawatir. Dan gerakan-gerakan lahiriah juga atau gerakan-gerakan anggota badan kita itu buah daripada apa yang ada dalam batin kita, apa yang ada dalam hati kita. Jadi antara lahiriah dengan hati itu memiliki kaitan yang sangat erat. Ya, ta'alukan adhiman, memiliki kaitan yang sangat erat. Maka seorang tidak bisa mengatakan hati saya baik kecuali memang perbuatannya juga baik. Ini juga sekalian bantahan kepada sebagian orang yang berusaha untuk meninggalkan sebagian syariat dengan alasan yang penting hati saya baik. Ketidakmauan kita untuk melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja tanpa udzur itu menunjukkan hati kita tidak baik atau kurang baik. Maka dalam hal ini kita bisa mengambil perkataan Abdullah bin Mutarrif di mana beliau mengatakan salahul qalbi bis salahil amal wa salahil amal bis salahi an-niyah. Baiknya hati seorang itu dengan baiknya amalan lahiriahnya. Dan baiknya amalan seorang itu dengan baiknya niat. Jadi antara hati, amalan lahiriah badan kita, dan niat itu satu komponen atau satu ekosistem yang terus harus ada dalam diri kita. Ya, hati kita baik dengan baiknya amalan. Ya. Amalan kita ini diterima atau tidak diterima oleh Allah tergantung niatnya yang telah kita ketahui hadisnya ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian saya mengatakan wal a'malu nataijul akhlaq, dan amal-amal itu adalah merupakan hasil dari akhlak kita, buah daripada akhlak kita ya. Wal adabu rusqul ma'arif, sedangkan adab-adab itu merupakan ya kucuran atau rembesan dari pengetahuan kita. Ya. Jadi amal yang kita lakukan itu buat daripada apa? Akhlak kita. Nah, orang yang berakhlak pasti orang yang punya amal saleh. Karena akhlak itu secara umum terbagi dua kan? Ada akhlak seorang kepada penciptanya, ada akhlak antar sesama. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna kecuali kita memiliki beriman dan baik kepada dua perkara. Ya, yang pertama adalah apa? Baiknya akhlak kita atau berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dari hukum-hukum syariat. Ya. Jadi akhlak seorang kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus memiliki dua keridhaan. Yang pertama ar-ridha bi hukumullah syar'i, yaitu ridha kepada hukum Allah secara syariat, seperti Allah perintahkan salat, perintahkan kita untuk puasa Ramadan, perintahkan untuk apa? Haji misalnya, zakat ya. Ini adalah bila orang melaksanakan perintah itu, maka baik akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-ridha bi qada'illah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadanya, baik berupa harta, fisik dan yang lainnya, dia ridha. Maka ini seorang dikatakan baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mungkin kita diciptakan seorang laki-laki, seorang wanita, ridho enggak itu? Ya, ini kan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat jodoh yang ini, ridho tidak? Ini ketetapan Allah Subhanahu secara qada, ya. Secara takdir. Nah, bila seorang mengumpulkan dua keridhaan, ridho dengan hukum Allah dan ridho dengan takdirnya, maka dia baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang kedua, baik antar sesama. Jadi seperti ya tidak menyakitinya, baik dengan lisan atau perbuatan, mudah membantunya ketika membutuhkan terutama ya. Kemudian minimalnya dia berwajah manis, berwajah berseri-seri di hadapan saudara yang tidak berwajah murung atau yang semisalnya. Ini di antara akhlak kita kepada sesama. Ya. Antara kita kepada sesama. Bila baik akhlak dia kepada Allah dengan menjalankan perintahnya misalnya, kemudian juga dia baik dengan sesamanya, maka ini orang yang dikatakan baik akhlaknya. Inilah yang dimaknai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seorang tidak dikatakan akhlaknya baik kecuali harus dua-duanya. Baik dia dengan Allah Subhanahu wa taala, baik juga dengan hamba. Kadang ada orang akhlaknya baik kepada Allah, tapi kepada sesamanya buruk. Ini bisa diancam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang wanita yang mengkerangkeng apa? Seekor kucing yang tidak diberi makan, tadi tidak dikeluarkan, mati kucing itu. Padahal dia adalah orang yang banyak salatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Ya. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan hubungan antar hamba dengan pencipta, enggak. Tapi juga antar hamba dengan hamba. Atau Islam tidak hanya mengajarkan hubungan baik antar hamba, tapi juga antar hamba dengan penciptanya. Sebaliknya kadang ada orang baik dengan sesamanya, enggak pernah menyakiti seorang pun, berbuat baiklah. Tapi kadang hubungan dia dengan Allah buruk sekali. Ini juga tidak baik akhlaknya. Maka daripada itu saya mengatakan wal amal natajul akhlak. Amalan itu adalah buah atau hasil daripada cerminan akhlaknya. Maka seorang akhlaknya bagus, pasti amalannya juga bagus. Wal adab rusul ma'arif. Sedangkan adab adalah merupakan ya buah daripada pengetahuan. Ya sebenarnya adab dan akhlak juga tidak akan mungkin seorang sempurna kecuali dari pengetahuan. Karena pengetahuan itulah sumber segala seorang itu dapat hidayah. Sumber seorang itu ada perubahan-perubahan. Sumber seorang itu mengerti adalah dengan pengetahuannya. Ya, pengetahuan sangat sangat dibutuhkan oleh kita. Ilmu sangat dibutuhkan oleh hamba lebih daripada makan dan minum dan kebutuhan yang lainnya. Ya. Wasara'irul qulub hiyal magharisil af'al wa manabi'uha wa manabi'iha. Jadi sarail qulub, rahasia-rahasia yang terpendam dalam hati itu, itu adalah merupakan fondasi-fondasi amalan dan sumber lahirnya amalan. Ya. Jadi apa yang tersimpan dalam hati itu merupakan akar yang kuat yang akan tumbuh dengannya cabang-cabang di atas akar itu. Itu anggota badan kita, cabang-cabangnya itu berupa perbuatan-perbuatan. Dan sumbernya dari mana? Dari hati, ya. Maka hati memiliki kedudukan yang sangat tinggi bagi jasad ini, ya. Ya, dalilnya sudah kita ketahui. Inama fil jasadi mudghah, ya kan? Idza salat salat jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wahya alqal, ya. Wa anwaru sarairi hiya allati tusyraku ala dhawahiri fatuzinuha wa tuhliha. Jadi cahaya hati, cahaya yang muncul dari hati kita, itulah cahaya yang dengannya memancarkan kebaikan-kebaikan zahir. Jadi apabila hati seorang dapat cahaya, ada cahaya di sini, cahaya ilmu, cahaya basira, cahaya hidayah, cahaya kebenaran, maka akan memancarkan pada anggota badannya, akan melahirkan akhlak yang mulia, akan melahirkan amal-amal yang saleh. Maka itu akan menjadi perhiasannya, dan itu adalah keindahannya. Jadi keindahan seorang itu dengan akhlak yang mulianya, ya. Nabi juga mengatakan apa? Khairukum ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Wa man lam yasha' wa man lam yahsha' qalbahu lam tahsha' jawarihuhu. Jadi orang-orang yang tidak khusyuk pada hatinya, maka tidak akan khusyuk pula pada jawarihnya, pada anggota badannya. Dan seorang yang tidak tenang, tidak tentram hatinya, penuh dengan kegalauan, maka akan tumbuh pula pada lahiriahnya kegalauan. Dia tidak akan pernah tenang sampai hatinya tenang. Maka ketenangan, kekhusyuan, kebaikan hidup itu sebenarnya ada pada hati. Ada pada hati. Ketentraman hidup ada pada hati. Ya, itu inti ketentraman, inti kekhusyuan ada pada hatinya. Maka bila hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya khusyuk, maka walaupun kekurangan materi dunia dalam kehidupannya yang kita anggap itu orang mungkin tidak bahagia, ternyata dia orang paling bahagia. Ya, orang paling bahagia dengan kekhusyuan tadi. Wa ma lam yakun sadrahu miskatul anwaril ilahiyya lam yaqdu ala zahirihi jamalul adabi nabawiyyah, ya. Jadi orang-orang yang dalam hatinya tidak ada cahaya ilahiyah, tidak cahaya keislaman, ya, maka tidak akan mungkin zahirnya, ya, mendapatkan keindahan adab kenabian. Jadi orang yang tidak memiliki cahaya Islam, ya, atau cahaya sunnah dalam diri seorang, maka dia juga tidak akan melahirkan keindahan dalam adab-adab kenabian. Jadi enggak ada adab-adab kenabian. Karena adab-adab kenabian ini kan Quran dan sunnah. Ya, Quran dan sunnah. Nanti akan sampai pada perkataan Aisyah yang sering kita dengar. Ya, karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya. Makanya orang yang mau mempelajari Al-Quran, taslim kepada Al-Quran, kemudian juga dia mencintai sunnah Nabi SAW, atau secara umum dia adalah orang yang memahami sunnah dengan baik, ngaji dengan pengajian sunnah, maka tentu akan membuahkan hasil dalam kesehariannya. Dan mesti harus membuahkan hasil. Bila tidak membuahkan hasil, maka ya tidak, mungkin tidak ikhlas dalam hatinya, atau belum tersentuh hatinya dari cahaya Islam. Dan ini sudah kita rasakan sendiri bagaimana dulu kita sebelum mengenal Islam dengan baik, sebelum kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, ya, kita tidak harusnya mengenal sunnah itu kita mesti menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Karena kita mendapatkan keindahan akhlak kenabian, ya. Faqad aslafana jumlatan min al-adab bima yughni an i'adatiha hahuna. Jadi sudah kita sampaikan beberapa adab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya yang tidak perlu lagi kita untuk mengulangnya di sini. Lakin naktasiru fi hadal bab ala syai'in min adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlakihi linujma' ma'a jam'il adabi taqidul iman bi musyaril akhlaqihi al karimah. Tetapi kita akan meringkas dalam bab ini sesuatu dari adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya agar terkumpul padanya kumpulan-kumpulan akhlak dan kuatnya keimanan dengan menyaksikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi bila seorang bisa menyaksikan dengan pengetahuannya bagaimana akhlak Nabi keseharian di rumah bersama sahabat, bersama keluarga dan seterusnya, maka ini akan melahirkan apa? Kuatnya iman. Dan akan melahirkan kita mencintai Nabi, mengikuti Nabi sehingga akhlak kita menjadi baik. Kemudian sini disebutkan allati yushhadu ahaduha bi annahu akramal khalqi wa a'lamuhu martabatan. Jadi bila seorang bisa menyaksikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau seandainya dia hanya bisa menyaksikan, mengetahui satu akhlak Nabi saja, maka kita akan mengatakan dia adalah orang yang paling baik, makhluk yang paling baik dan paling tinggi derajatnya. Wa ajalahum qadaran, dan orang yang paling mulia apa posisinya. Fa kaifa bimajmu'iha, maka bagaimana kalau kita melihat seluruh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat satu akhlak Nabi saja, itu sudah cukup dikatakan sebagai orang yang makhluk yang paling baik, tinggi martabatnya, baik juga posisinya. Bagaimana kalau kita bisa mengetahui semua akhlak Nabi? Ya. Su'ilati Aisyah radhiyallahu taala anha an khulqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluqul Qur'an. Beliau mengatakan akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ini jawami al-kalim Aisyah. Aisyah berkata dengan kalimat yang ringkas tapi kandungannya sangat padat, ya. Ditanya bagaimana akhlak Nabi, dan jawab akhlaknya Al-Qur'an. Kalau kamu baca Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, berarti kamu mendapatkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini saya menafsirkan yaghdabu li ghadbihi li ghadbihi wa yarda li ridahu. Jadi dia marah karena Al-Qur'an marah. Jadi kalau dia marah, ya karena Al-Qur'an memerintahkan marah, harus begitu. Dan dia ridha sebagaimana ridhonya Al-Qur'an. Artinya sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kan disebut makhluk yang paling mulia. Apakah Nabi tidak pernah marah? Kita banyak hadis melihat Nabi marah, bahkan merah wajahnya, ya kan? Mengingkari kemungkaran. Nabi juga tersenyum, bagaimana senyum Nabi nak dibahas, bagaimana yang lain-lainnya. Jadi orang yang baik akhlaknya itu bukan orang yang tidak pernah marah. Ya. Ini para suami yang sangat mencintai istrinya, yang peduli sama istrinya, tidak berarti Anda tidak boleh marah sama istrinya. Kan gitu ya? Jangan takut diancam istri, "Bang, kalau jadi akhlaknya baik jangan marah." Kalau marah dari syaitan, bisa jadi marah dari syaitan, tapi jadi marah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tepat menempatkan pada tempatnya, ya. Walama kamala Allah taala hulquhu athna alaihi faqala wa innaka la ala hulukin adhim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengujinya dengan ucapannya, wa innaka la ala hulukin adhim. Sungguhnya ada padamu akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ya, di sini Al-Imam Rahman Ibn Zawjah mengatakan, fasubhana man a'ta summa asna. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan akhlak itu kepada Nabi dan kemudian dia memujinya. Kan Nabi akhlaknya baik, dari siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala, dia pula yang membimbingnya. Ya, ketika Nabi sempurna akhlaknya, Allah Subhanahu wa taala memujinya dan pujian yang agung. Ya, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, yang mampu merubah seorang dan memberikan seorang, kemudian dia memujinya, maka kita lebih utama memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih butuh untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak menciptakan Nabi, tidak menciptakan perbuatan Nabi, tidak menciptakan akhlak Nabi. Ya. Bahkan itu adalah suri tauladan kita, jalan yang Allah bentangkan kepada kita untuk menuju ridhoannya, surganya. maka kita mesti memujinya. Jangan sampai kita mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita jatuh pada sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara ketidakcintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan sunnahnya. Ya, ini juga sebagian kaum muslimin belum paham dengan mencintai Nabi. Karena cinta itu hakikatnya bukan sekadar ucapan yang terus-menerus diucapkan kepada seorang, tapi pembuktian cinta itu dalam kesehariannya. Dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti petua dan titanya. Bukan mencintai sebagaimana kita mencintai untuk orang lain. Atau kadang kita ini mencintai Nabi dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ini sesuai dengan selera kita. Kita suka ini, kita persembahkan kepada Allah. Kita suka ini, kita persembahkan kepada Nabi. Maka ini tidak mencintai Nabi. Karena hakikat cinta itu taat kepada yang dicintainya. Dan taat itu pada dua perkara kan. Taat menjalankan perintahnya, dan taat berhenti dari larangannya. Itu pasti demikian kepada siapapun. Ya. Apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti cinta seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya. Dan ini disebutkan Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul ambil, apa-apa yang dilarangnya apa? Jauhi. Nah, ini kan larangan dan perintah, ya. Kemudian di sini disebutkan wahadi jumlah min mahasinil akhlaq sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi. Jadi di sini akan beliau jelaskan secara ringkas, secara umum tentang kebaikan-kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlamun nas wa asqan nas wa a'tafun nas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesantun-santunnya manusia. Jadi manusia yang paling santun dan paling dermawan dan paling apa? Berbelas kasih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling santun, paling dermawan dan paling berbelas kasih. Nah, ini di antara akhlak yang mulia yang dimiliki seorang. Dan Nabi mengumpulkan semua. Santun berarti tidak kasar ya. Santun berarti dia baik ucapannya, baik nada ucapannya. Jadi bukan hanya ucapannya saja baik, tapi nadanya, tinggi dan rendahnya itu sesuai. Ya. Kemudian juga apa? Dermawan. Dan ini sudah sering kita dengar, Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus, saking dia terus memberi orang kebaikan. Dan juga orang yang paling berbelas kasih. Ini hotel iman, kita harus memiliki rasa belas kasih pada orang. Apalagi orang itu membutuhkan, orang itu patut layak untuk dibantu. Karena Rasul juga mengatakan la yurham mala yarham, tidak akan dirahmati orang yang tidak apa? Dia tidak akan diberi kasih oleh Allah orang-orang yang tidak berbelas kasih. Juga Allah Subhanahu wa Nabi juga mengatakan apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah kepada makhluk yang di bumi, maka engkau akan dapat belas kasih dari zat yang di langit. Itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perintah kita untuk berbelas kasih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya. Wa kana yuhsafun na'al wa yarqa thauba wa yahdamu fi mihnati ahli. Dan beliau juga orang yang selalu menjahit sendalnya. Jadi kalau sendalnya lepas, dia jahit, ya, dia sambungkan sendiri. Dan juga wa yarqa thauba, ya, yang menambal apa? Pakaiannya, ya, dijahit. Kalau pakaiannya apa namanya? Yang robek atau yang koyak, dia jahit sendiri, ya. Dan membantu urusan rumah tangganya, istrinya. Apa yang perlu dia kerjakan, kerjakannya. Mungkin dia juga mungkin bantu masak dan seterusnya. Dan ini tidak tercela bagi seorang suami. Jadi suami ketika membantu pekerjaan rumah tangga istrinya tidak tercela. Bahkan ini kemuliaan suami kepada keluarganya. Walaupun ini bukan tugas pokoknya. Ya, ini bukan tugas pokoknya. Tapi kalau dia membantu, maka ini menunjukkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti ketika Nabi itu sendalnya rusak, dia benarin sendiri, bajunya koyak dia jahit sendiri, dia aja bantu istrinya di rumah, bukan berarti tugas laki-laki ini. Saya pernah dengar ceramah di sebuah radio di Batam ini ya. Tidak sengaja didengerin, disebutkan di sana. Justru katanya seharusnya perempuan-perempuan muslimah itu yang kerja, laki-laki yang di rumah. Beralaskan dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sendalnya rusak dipasang sendiri, gitu kan? Kalau koyak pakaiannya jahit sendiri seterusnya. Ini bukan Nabi, pekerjaannya di rumah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kalau orang tidak punya manhaj dalam beragama, tidak manhaj bagaimana memahami hadis. Ya. Dia tidak tahu bagaimana hadis-hadis yang lain. Jadi ini bagian dari kemuliaan seorang suami yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kalau kita bertanya tadi, apakah dia tidak memiliki pertanyaan dalam hadis ini? Apakah maksudnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah terus masakin istrinya, istrinya tidak pernah masak? Apakah begitu maksudnya? Bukankah hadis-hadis tentang bagaimana kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada istri-istri Nabi sangat tinggi, di antaranya bagaimana ketika didatangkan makanan oleh istri yang lain sedang Nabi di rumah, Aisyah, bukankah bahkan itu dipecahkan dan dia buat makanan? Iya kan? Nah, ini yang seperti ini berbahaya. Pemahaman seperti ini adalah kekeliruan yang fatal dalam beragama. Dan juga para istri ini ya tidak bisa menuntut suaminya dengan hadis ini untuk kerja di rumah, tidak. Tapi seorang suami harus tahu diri untuk membantu istrinya. Namanya bantuan ya, tidak yang pokok terus menerus. Ya. Ya kalau mau terus menerus juga tidak terlarang. Tapi seandainya dia sekali membantu istrinya juga tidak terlarang. Ya. Karena fungsinya berbeda. Memang rumah itu adalah wanita yang di dalamnya. Wa kana asyadul haya'an minal adara'i min hidriha. Dan beliau adalah seorang yang paling malu, lebih malu dari gadis-gadis pingitan di bilik-bilik rumah mereka. InsyaAllah ya, Nabi memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Bahkan gadis-gadis pingitan di rumah-rumah mereka itu pasti malu sekali kalau ketemu orang ajnabi gitu kan. Ah, Nabi lebih malu lagi dari itu. Subhanallah. Wa kana yujibu da'watal mamluk wa ya'udul mardha wa yamshi wahdahu wa yuradi fi khalfahu. Dan beliau adalah orang yang menjawab undangan-undangan hamba sahaya. Undangan hamba sahaya pun dia datang. Undangan hamba sahaya dia ada. Dan betapa tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seorang rasul, seorang nabi yang mulia, punya keturunan ningrat ya, raja bahkan kan, beliau khalifah. Ya, penguasa. Tapi ketika diundang oleh seorang hamba, ya, dia datang. Undangan makan oleh seorang yang rendah, dia mendatanginya. Subhanallah. Wa ya'udul mardhon, dan dia juga orang yang gemar untuk apa? Mendatangi, mengunjungi, menjenguk orang-orang yang sakit. Jadi orang sakit Nabi senantiasa apa? Menjenguknya. Masya Allah, kalau ada ahlak kita seperti ini ahlak kenabian. Ahlak kenabian. Ketika bahkan musuhnya, ketika musuhnya sakit itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menjenguknya yang paling pertama. Nah, dan ini juga di antara metode dakwah yang paling bagus yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang sakit itu dia butuh bantuan saudaranya untuk memperhatikan dan yang lain-lain. Nah, Nabi datang tampil di depan mereka, memerlukan bantuan dan seterusnya. Akhirnya jatuh cintalah mereka dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya. Ya. Dan ini dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan saya punya pengalaman di Saudi Arabia. Karena saya pernah sakit 8 hari saya di rumah sakit. Ah, di sana itu ketika 8 hari di rumah sakit itu, karena saya belajar sama seorang syekh. Jadi dia ngunjungin ini orang-orang sakit. Biasanya di hari Jumat yang ngunjungin. Kalau enggak hari Jumat, hari Kamis dia ngunjungin ya. Ketemu sama saya, dia ngobrol. Saya kira dia ngunjungin saya saja. Tahu dari mana saya sakit gitu kan. Ternyata dia ngunjungin semua orang. Dan apa namanya, suster yang di situ, saya ini minimal seminggu sekali dia ke rumah sakit. Mendoakan orang-orang yang sakit. Masya Allah. Ternyata dia setiap minggu, minimal setiap minggu dia ke rumah sakit. mendoakan, memberikan semangat, bahkan tidak kadang-kadang dikasih uang ya ke orang. Tapi saya nggak dikasih uang saat itu. Saya nggak dikasih uang. Nah, ini diantara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita ya. Ya kalau di sini nggak tahu, mungkin boleh apa enggak gitu ya. Gimana Pak Dokter, boleh nggak itu? Mungkin di sana juga ada izinnya ya, karena dia mungkin seorang tokoh ya. Wa yamshi wahdahu, dan kadang dia juga berjalan sendirian. Karena juga dia berjalan sendirian, nggak ada yang ngawal. Padahal ini kan seorang mulia, nggak ada yang ngawal. Kalau kita, masya Allah, orang punya jabatan yang ngawal banyak gitu. Ada ring satu, ring dua, ring banyak lah ringnya. Ya. Kemudian wa yuradiful khalfah, dan kadang beliau itu naik kendaraan, ya ini kendaraan hewan. Kadang dia juga menaikkan orang di belakangnya, memboncengkan orang ya di belakangnya, seperti Rasulullah memboncengkan siapa? Mu'adh bin Jabal ya. Untuk radhiya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ini hadisnya ya. Wa yaqbalu hidayah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Jadi hadiah-hadiah Nabi dan keluarganya terima. Wa yaquluha wa yukafi 'alaiha. Nabi memakan dari harta hadiah, dan Nabi juga membalas hadiah orang yang memberikan hadiah. Jadi Nabi itu kalau orang berbuat baik padanya, dia balas kebaikan. Maka di antara akhlak kenabian minimalnya, kalau kita diberikan oleh seorang, berterima kasihlah kepada orang tersebut dengan senyuman, dengan mendoakan misalnya, atau berikan terima kasih ya, apalagi jazakallahu khairan. Jadi kita katakan kepada ini adalah di antara akhlak kenabian. Dan Nabi juga mengatakan la yashkurullaha man lam yashkurun nas, tidak akan bisa berterima kasih seorang atau bersyukur seorang kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada saudaranya. Wala yaqulu sadaqah, dan dia tidak memakan harta sedekah. Nah ini kebaliknya, kalau hadiah diterima sedang sedekah, tidak diterima oleh Nabi bahkan keluarganya. Keluarganya juga tidak boleh menerima harta sedekah. Apa hikmahnya kira-kira? Kenapa Nabi tidak menerima harta sedekah bahkan keluarganya, tapi hadiah dia terima? Sebagian ulama mengatakan ada dua yang saya tahu hikmahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa Nabi tidak menerima sedekah, karena Nabi itu sudah diberikan humus 1/5 dari harta kaum muslimat, ya harta perang, harta faik, ghanimah, itu sudah 1/5, maka mencukupinya. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan kenapa Nabi dan keluarganya tidak menerima harta sedekah, harta untuk membuang kotoran, seperti sedekah, zakat, itu fungsinya untuk membersihkan harta. Maka Nabi dan keluarganya tidak membutuhkan itu. Ya, dan mungkin juga kalau yang ketiga itu min alamati nubuwah, tanda-tanda kenabian tidak menerima sedekah. Dan ini kita lihat kisahnya Salman Al Farisi ketika bagaimana menguji atau ingin tahu apakah ini seorang nabi betul atau tidak, di antaranya dengan memberikan hadiah dan harta sedekah. Ya. Kemudian wala yajidu min adqli ma la yamla ubatni. Ya, beliau juga orang yang sederhana, makannya makan sederhana. Dia bukan selalu kenyang terus-menerus ya. Tidak penuh perutnya dengan makanan-makanan. Walam yashba min khubzin burrin salata ayami taba'an. Bahkan beliau tidak pernah merasa kenyang dengan khubuz apa roti ya, selama 3 hari berturut-turut. Ya, bukan bisa Nabi merasakan lapar selama 3 hari, masya Allah. Artinya dia makan tapi tidak pernah kenyang. Ini sederhana sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yu'sabu ala batnihi al-hajar min al-ju'. Bahkan beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu karena rasa lapar, laparnya yang sangat kuat. Jadi Nabi dan para sahabat, kita banyak mendapatkan kisah-kisah mereka yang seperti ini. Ya, mereka mengganjal perut mereka dari rasa lapar. Maka kita banyaklah bersyukur pada Allah Yuhatal Iman, kita dibukakan dunia yang tidak dibukakan kepada Nabi dan sahabat Nabi. Nabi bajunya dulu enggak banyak. Ya, sahabat pun kaya-kaya mereka, bajunya tidak semudah pada hari ini karena teknologi tidak ada pada zaman itu. Sedang kita bisa pakai baju yang bagus, yang lebih baik dari zaman dulu, beragam warna, beragam pilihan, ya kan? Rumah kita juga mungkin lebih baik dari rumah dulu. Saya dulu kadang berpikir, dan kita harus banyak bersyukur pada Allah daripada mereka. Dulu zaman kerajaan, raja itu kan dihormati sekali ya kan? Kalau dia mau angin itu pakai apa? Dikipasin oleh orang, oleh dayang-dayangnya, ya kan? Gantian. Sekarang kita enggak butuh. Kita lebih hebat dari raja zaman dulu. Ya, pencet tombol keluar angin. Subhanallah. Nah, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dibukakan kemudahan-kemudahan kepada kita yang tidak dibukakan pada orang-orang mulia terdahulu. Mudah-mudahan ini tidak menjadi apa? Bumerang bagi kita ya. Wa kana yaqulu ma hadara wa ma aba ta'aman qattu. Dan beliau memakan apa-apa yang dihadirkan. Jadi di antara akhlak Nabi dalam penjelasan saya ini bahwa apa yang dimasakkan istrinya itu yang dia makan. Dihadirkan itu dia makan. Dan dia tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau dia tidak suka ya sudah tidak makan. Tapi dia tidak pernah mencela makanan itu. Masya Allah, ini Nabi yang mulia. Ya, maka daripada itu para suami juga demikian, agar mudahkan urusan para istrinya, apa yang dimasak oleh istri kita yang kita makan. Walaupun tidak keliru juga kalau kita berikan masukan, pengen ini tidaklah salah. Ya, tapi juga yang jelas janganlah mencela makanan. Wa kana la yaqulu muttaqian wa yaqulu mimma yali. Dan beliau juga orang yang tidak pernah makan dengan berbaring. Dia makan dengan duduk. Dia pernah makan berbaring ya, makanya duduk. Dan dia memakan apa-apa yang dekat dengannya. Ya, dan ini ajaran Nabi. Baik ini Nabi memberitakan pada orang dan dia pun melakukan sendiri. Seperti pada anak-anak, Nabi kan mengajarkan ya gulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yali. Ya ananda, makan ucapkanlah nama Allah ketika makan, tasmiyah, bismillah. Kemudian apa? Makan dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat denganmu. Jangan makan ngambil ke sana kemari gitu kan. Dekat. Nah, ini akhlak kenabian. Wa kana ahabu ta'ama ilaihi laham, dan makanan yang paling dia cintai adalah daging. Insyaallah. Ya deh, karena orang Arab daging mudah saat itu. Saat ini juga apalagi orang Arab ya. Yang jelas Nabi di sini disebutkan mencintai makanan adalah daging. Wa min syatil katib, dan dari daging syah apa syah itu? Kambing adalah katib, punggungnya. Katib kan ya? Punggungnya. Punggung atau pahanya, gitu kan? Punggung di sini disebutkannya. Wa min baquli duba, dan dari baqwa atau rawat apa namanya? Sayur mayur adalah duba. Duba apa? Labu ya. Labu. Wa min sabgil hal, dan dari kuah adalah cuka. Wa min tamar al-ajwa, dan dari korma adalah korma ajwa. Ini yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, yang seperti ini antum boleh ikuti, boleh. Kalau antum mengikutinya karena cinta dengan Nabi, dan ingin mengikuti Nabi tidak terlarang, dan insyaallah dapat pahala karena cintaannya. Ya. Tapi kalau tidak mengikutinya tidak juga terlarang. Karena ini bukan sunnah ibadah, ini sunnah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apakah ketika kita makan harus berkuah cuka itu kone sunnah? Tidak, itu Nabi punya selera demikian. Ya. Tapi kalau kita mengikutinya karena cinta kepada beliau, ingat seperti beliau dapat pahala tidak? Dapat karena dia mencintainya. Karena kan kalau orang mencintai, sungguh mencintai itu kadang-kadang memang apa yang dilakukan dia saya lakukan. Ya kan? Bahkan seperti Abdullah bin Umar kan? Abdullah bin Umar itu terkenal dengan sahabat yang asyadun nas, ya orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berjalan dia melihat Nabi di situ berputar, dia berputar tuh Allah tanpa sebab. Ya. Dibolehkan. Ya. Sama seperti seorang sering bertanya kadang, boleh enggak kita laki-laki pada hari ini pakai rambut sebahu ya atau sedaun telinga? Karena Nabi pernah demikian kan. Boleh. Kalau seandainya benar-benar itu niatnya karena mencintai Nabi dan ingin ikut Nabi dan tidak tersyabu dengan orang kafir, tidak tersyabu dengan wanita. Ya, kalau itu niatnya, ini dapat pahala juga. Tapi juga harus diperhatikan bila kita mengikuti sunnah yang mulia, kemudian justru kita ada fitnah yang besar, ya mungkin karena tidak pahamnya kaum, atau juga memang Yang seperti itu adalah karena menyerupai, tuduhannya menyerupai sesuatu yang dilarang, maka kita boleh meninggalkannya. Dan bahkan meninggalkannya lebih utama, karena berdasarkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih. Ya. Darul mafasidnya mengantisipasi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan ini lebih didahulukan daripada mengamalkan kebaikan. Ya, kalau seandainya di tempat kita mau sunnah Nabi SAW seperti, kemudian orang meninggalkan dakwah kita karena orang duduk, ah kamu aja kayak perempuan, bukan kayak perempuan itu dilaknat. Kalau itu menyebabkan dakwah kita terhalang dan yang terhalang, maka tentu kita meninggalkan yang lebih utama. Ya, karena intinya adalah bagaimana seorang menerima dakwah kita yang mulia. Ya. Ya, pertanyaan dulu ya. Bila zikir yang dibaca ketika seorang hendak berjima dengan istrinya, bolehkah seorang berzikir ketika sedang melakukan jima dan setelahnya, misalnya setelah mengucapkan alhamdulillah? Ya, doa itu sebenarnya dibaca sebelum melakukan. Sebelum melakukan. Tapi kalau dia terlupa, maka diampuni. Lupa itu kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Bagaimana kalau di tengah-tengah? Wallahualam, kalau saya lebih cenderung untuk mengucapkannya. Kalau asal alasannya lupa. Kalau alasannya lupa karena kecolok syahwat misalnya. Kemudian dia ingat di asna al-jima, di tengah-tengah hubungan badan itu, maka ucapkan, tidak masalah. Bismillah, Allahumma jinna syaitan wa jinna syaitan marocaktana. Ini para ikhwan, sudah berhafal kan doa ini? Harus hafal nih. Karena yang berdoa itu adalah suami. Yang berdoa adalah suaminya, bukan istrinya. Tapi kalau setelahnya, wallahualam saya, kalau ingatnya dia sudah setelahnya, ingatnya gitu, setelah selesai tadi, waduh, ya mungkin istighfar sajalah. Tapi haruskah membaca, saya tidak tahu ya. Apakah harus membaca setelah? Karena ini di awal sebelum berbuat. Ya, ya ada juga dulu yang menanyakan, kapan dibacanya tepatnya Ustaz? Saya juga tidak tahu, tepatnya dibaca kapan, tidak tahu. Minimalnya sebelum masuk. Minimalnya sebelum masuk itu dibaca. Ya. Bolehkah seorang membaca Al-Quran mushaf sambil membelai istrinya yang sedang haid? Kalau tidak mengganggu bacaannya, kalau tidak membantu bacaannya, maka boleh, tidak mengapa. Ya, istri yang haid itu darahnya yang najis, anggota tubuhnya tetap suci. Artinya boleh kita pegang, tidak perlu kita cuci lagi tangan kita. Enggak, boleh, tidak masalah. Tapi juga harus diperhatikan, membelainya juga mungkin sekali dua kali tidak masalah. Tapi kalau terus menerus, yakinkah antum khusyuk ketika membaca Al-Quran? Karena baca Al-Quran itu membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang mesti ada kekhusyuan, ada interaksi hati kita dengan Al-Quran. Ya. Tapi kalau sekali kita baca, mungkin kita juga itu hafal ya, membelai istri, membelai anak, tidak terlarang, boleh, tidak masalah. Ya, terpaksa insyaAllah. Nah, kita lanjut sedikit ya. Wa kana yalbasu ma wujida maratan bi radi khabratin wa maratan jubati saub. Jadi kadang-kadang beliau juga beliau itu memakai apa yang dia dapat. Misalnya di, ya, di lemarinya atau di tempat pakaian Rasul itu yang ada dia pakai. Kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu. Kadang-kadang pakai burda, kadang-kadang dia pakai jubah dari wall. Apa yang didapat lah. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang kita para suami gitu kan, saya maunya baju itu, bajunya masih belum dicuci. Ya sudah, pakai yang lain lah. Pakai yang lain. Ya, kecuali enggak punya baju yang mana-mana lagi ya kan. Ya ditunggu kalau itu. Wa yuraqab taratan ba'iran wa taratan ba'latan wa taratan himaran wa yamshi maratan rajilan hafiyan. Nabi juga kadang-kadang dia mengendarai dengan onta, kadang dengan bigol, kadang dengan himar, kadang dia berjalan kaki sendiri, jalan kaki beralas kaki gitu aja. Bahkan beliau pernah berjalan tanpa sendal. Jadi boleh, tidaklah terlarang. Walaupun nanti disesuaikan dengan kondisi, apakah ini akan mengurangi muru'ah atau tidak. mengurangi muru'ah atau tidak. Kalau orang berjalan kaki kadang di depan orang-orang tertentu, itu tertentu, ini akan mengurangi muru'ah, tentu kita memakainya. Ya, tapi kalau kita membutuhkan itu, bahkan di suatu tempat itu menjadi kemuliaan, satu kondisi itu menjadi kemuliaan, maka kita melakukannya. Ya, mungkin kita berada di tempat para petani, ya kan, yang mereka dalam kondisi tertentu mereka melepas sendalnya, ya kita wajib melepas sendal itu. Bukan wajib lah, tapi baikkan melepas sendal mengikuti mereka. Ya, kalau mungkin kita pakai sendal jebur ke sawah, ya kan? Tidak mungkin kan, sendalnya dipakai, sepatunya dipakai, gitu kan? Tidak mungkin. Ya. Wa kana yuhibbu thayyib wa yakrahu riyal khabisa wa yukramu ahlul fadl wa ta'ala fa ahlus syaraf. Dan beliau mencintai wewangian yang wangi. Beliau membenci bau yang tidak sedap. Dan beliau memuliakan orang-orang yang punya kemuliaan. Dan beliau juga mendekat kepada orang-orang yang mulia kemuliaan. Jadi di antara akhlak Islam, kita juga pasti memuliakan orang-orang yang mulia di suatu kaum. Jadi kalau kita berada di suatu kaum, dia punya kemuliaan di masyarakatnya, kita wajib memuliakan dia. Bukan ini kesyirikan. Oh tidak, ini akhlak yang mulia. Kan beda orang memuliakan orang untuk memuliakan dengan kesyirikan, itu beda. Misalnya kita datang penduduk baru, di sana ada RT, RW punya jabatan. Ini orang punya kemuliaan dengan jabatannya. Ya wajib kita memuliakan dia. Lebih daripada orang lain. Oh dia sebagai ya kepala daerah atau apa. Ya kita muliakan dia. Kita wajib memuliakan seperti Nabi memuliakan. Ya kabilah-kabilah kaum, ketua-ketua, kepala suku mereka. Dimuliakan Nabi SAW. Demikianlah tabiat manusia. Milik yang memiliki kedudukan itu memang dimuliakan, tapi memuliakannya tidak melampaui batas sampai jatuh kepada kesyirikan. Tapi kita pun tidak ihmal, tidak meremehkan, dia sama dengan kita. Tidak, kita mesti memuliakan sebagaimana Nabi juga memuliakan. Baiklah ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak dan mungkin kita akan jadi dua kali pertemuan dalam bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini. Baik, enggak ada lagi pertanyaan kan ya? Aku qul hadza wastaghfirul azim subhanaka walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.